Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas satu permasalahan yang terkait dengan hukum-hukum agama kita yang mulia ini, yaitu tentang adabul id wa ahkamuhu, adab-adab pada hari Id, khususnya Idul Fitri, dan beberapa hukum yang terkait dengannya. Kemudian pada bagian akhir insyaallah taala kita akan mengingatkan tentang beberapa kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Baik. Sebagaimana prinsip di dalam agama kita yang mulia ini, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Ilmu wajib didahului sebelum beramal. Sebab amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah Allah tetapkan, yaitu ikhlas dan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidaklah seorang muslim dapat merealisasikan ibadah yang sesuai dengan persyaratan yang telah Allah tetapkan kecuali dengan ilmu. Baik. Di sini kita akan ringkaskan insyaallah taala pembahasan dari kitab As-Siyamu fil Islam li Fadilati Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala. Pada Al-Mabhats Ats-Tsalatsun, pembahasan yang ke-30, pembahasan yang terakhir dalam kitab ini, yaitu adabul id. Taib. Ada beberapa adab yang beliau jelaskan terkait ibadah-ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari id. Yang pertama adalah menunaikan zakatul fitr. Menunaikan zakat fitrah ini adalah kewajiban setiap muslim terkait dengan selesainya puasa Ramadan dan menghadapi hari raya Idul Fitri. Iya. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikan zakat fitrah. Di antaranya dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan ala kulli nafsin min al-muslimin. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dari puasa Ramadan. Mewajibkan zakat fitrah dari puasa Ramadan atas setiap jiwa kaum muslimin. Atas setiap jiwa kaum muslimin. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, tuharatan lis-sha'imi min al-laghyi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. zakat fitrah itu adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan yang haram selama berpuasa, dan juga sebagai makanan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, perlu juga diilmui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakatul fitr. Iya. Dan pada pertemuan yang kemarin, ta'lim di Cibubur, telah kita jelaskan hukum-hukum terkait dengan zakatul fitr. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, at-takbir inda ikmalil iddah min gurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan lailata idul fitri ila salatil id. Kata Syekh, bertakbir ketika telah sempurna sebulan Ramadan, yaitu dimulai dari terbenamnya matahari di akhir Ramadan pada malam Idul Fitri sampai solat Id. Inilah takbir yang dilakukan pada Idul Fitri. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. Dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah, yakni jumlah bulan Ramadan, dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah, membesarkannya, memuliakannya atas hidayah yang Dia berikan kepada kalian, dan hendaklah kalian bersyukur. Iya. Maka sebagian ulama menjelaskan dalam ayat ini dikatakan menyempurnakan bulan kemudian bertakbir, berarti apabila sudah masuk tanggal 1 Syawal, yaitu terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan, disitulah memperbanyak takbir, tahlil, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sebagaimana dalam ayat yang mulia ini. Adapun lafaz takbir di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di antara lafaz takbir yang diriwayatkan dari para sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan atau membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saya ulangi, di antara lafaz takbir yang diriwayatkan para sahabat adalah takbir Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Baik. Dan takbir ini tidak disyariatkan untuk dibaca secara berjamaah, yakni seperti membentuk qor. Tidak pula ada kegiatan lain yang mengiringinya seperti pawai, ya, konvoi atau menabuh beduk. Itu semuanya termasuk mengada-ada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian yang ketiga, salatu Idul Fitr. Melakukan salat Idul Fitri. Melakukan salat Idul Fitri termasuk yang disyariatkan dan bagian terpenting pada hari Id, ditunjukkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Yang masyhur dari penafsiran para salaf, salat yang dimaksud di sini adalah salatul Id. Adapun dari sunnah, maka sangat banyak sekali, sebagaimana nanti akan kita sebutkan sebagiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para khulafaur rasyidin setelah beliau melakukan salatul Id. Dan ulama sepakat akan disyariatkannya salatul Id. Sepakat para ulama. Baik. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya. Disyariatkannya salat Id disepakati para ulama. Namun dikhilafkan tentang hukumnya. Kepada tiga pendapat. Ada yang berpendapat hukumnya fardu kifayah. Ini pendapat Al-Hanabilah. Pendapat yang kedua berpendapat fardu ain. Ya. Ini pendapat Al-Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat yang ketiga berkata atau berpendapat dengannya Imam Malik, Syafi'i dan yang lainnya bahwasannya hukumnya sunnah. Pendapat yang paling kuat insyaallah taala adalah pendapat yang kedua yang dipilih oleh Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Imam Ibnu Qayyim, bahwasannya hukumnya termasuk fardu ain. Hukumnya termasuk fardu ain berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka ini adalah perintah. Perintah adalah sebuah kewajiban. Iya. Demikian pula hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, amarana an nukhrija fil idain al-awatik wa dhawatil khudur wa amara al-huyyat ay yatazilna musalla al-muslimin. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Ummu Athiyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha wanita-wanita yang mencapai usia balig atau mendekati usia balig. Demikian pula wanita-wanita yang sedang dipingit. Wanita-wanita perawan diperintahkan untuk keluar. Dan beliau memerintahkan agar wanita haid tidak mendekati tempat sholat. Iya. Namun datang di sekitar tempat sholat untuk mendengarkan khutbah. Maka jelaskan para ulama, hadis ini menunjukkan wajibnya menghadiri salatul Id. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya. Beliau tidak pernah meninggalkannya setelah disyariatkannya. Maka ini semuanya dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh As-Sa'di, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya, beberapa adab terkait salatul Id. Adab yang pertama, disunahkan untuk mandi pada hari Id. Dan ini terdapat dalam beberapa riwayat dari perbuatan sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan juga dari fatwa para sahabat. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi, ada seorang bertanya kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tentang mandi. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ightasil kulla yawmin in syi'ta." Silakan mandi setiap hari kalau kamu mau. Faqala la, "Al-ghuslu alladhi huwa al-ghusl." Maka orang tersebut mengatakan, "Bukan itu yang aku maksudkan. Tetapi yang aku tanyakan mandi yang merupakan ibadah." Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Yaumul Jum'ah wa yaumu Arafah wa yaumun Nahar wa yaumul Fitr." Mandi yang merupakan ibadah adalah mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah bagi jamaah haji, dan mandi pada hari raya Idul Adha dan pada hari raya Idul Fitri. Berkata Sa'id bin al-Musayyib, "Sunnatul Fitr thalath, al-mashyu ila al-musalla wal aklu qabla al-khuruj wal ightisal." Sunnah pada Idul Fitri ada tiga: berjalan ke tempat salat, makan sebelum keluar dari rumah, dan melakukan mandi. Iya. Jadi ini yang pertama, disyariatkan untuk mandi seperti mandi junub. Ya, dan ini hukumnya sunnah, bukan termasuk kewajiban. Taib. Kemudian yang kedua, yustahabbu an yatanadhaf wa yatatayyab wa yatasawwak. Disunnahkan bagi seseorang untuk membersihkan diri, memakai wangi-wangian, dan bersiwak. Ya, dan bersiwak. Berdasarkan sabda Nabi SAW tentang hari Jumat, beliau mengatakan, "Inna hadha yawmu idin." Sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari Id. "Ja'alahu Allahu lil muslimin." Allah jadikan Jumat ini bagi kaum muslimin sebagai hari raya. "Faman ja'a ilal jum'ah falyaghtasil." Maka siapa yang datang untuk sholat Jumat, hendaklah dia mandi. "Wa in kana tibun falyamassa minhu wa alaikum bisiwak." Dan apabila seseorang memiliki parfum, minyak wangi, hendaklah dia menggunakannya dan hendaklah kalian bersiwak. Iya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di sini, walaupun hadis disebutkan tentang hari Jumat, namun Nabi SAW mengatakan hari Jumat itu merupakan termasuk hari Id. Dan ini sekaligus penegasan, hari Id kaum muslimin hanya ada tiga: Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Usbu, yaitu hari Jumat. Siapa yang menambahnya, berarti dia telah mengada-ada di dalam agama. Dan termasuk kategori tasyabbuh kepada orang kafir. Sebagaimana akan kita sebutkan insyaAllah ta'ala, hadis yang melarang semua bentuk perayaan apapun, semua bentuk hari besar apapun, semua bentuk hari Id apapun, selain yang telah ditetapkan di dalam syariat. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, "Yalbas ahsana ma yajid." Hendaklah seseorang menggunakan pakaiannya yang paling bagus. Menggunakan pakaiannya yang paling bagus. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Akhadha Umar jubbatan min istabraq tuba' fi suq." Umar radhiyallahu anhu pernah membelikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah pakaian yang terbuat dari sutra yang dijual di pasar. Fa akhadhaha fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala. Umar pun mengambil pakaian tersebut dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ibta' hadhihi fatajammal biha lil Id wal wufud." "Ya Rasulullah, belilah pakaian ini." Ya, jadi Umar belum beli tadi maksudnya ya, baru beliau ambilkan. "Belilah pakaian ini dan berhiaslah dengannya untuk menghadapi hari Id dan utusan-utusan." Iya. Faqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama hadhihi libasu man khalaqa lahu." Sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang yang tidak memiliki bagian. Maksudnya tidak memiliki bagian kelak di akhirat, yaitu pakaian orang-orang kafir. Kenapa? Karena terbuat dari sutra. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk membeli pakaian tersebut karena terbuat dari sutra. Ya. Namun diambil pelajaran dari hadis ini bahwasannya berhias dan menggunakan pakaian yang paling bagus sesuatu yang sudah masyhur, sudah dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar pun memilih pakaian yang beliau lihat paling bagus. Hanya saja ketika itu beliau belum tahu bahwa sutrah dilarang bagi laki-laki. Iya. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain dari Nabi maupun dari para sahabat, para tabi'in, di mana mereka menggunakan pakaian mereka yang paling bagus di hari Id tersebut. Baik. Adab yang keempat. Yustahabu ayya'kula qabla khurujih ila al-musalla fi Id al-Fitri tamarat. Wal afdal an takuna witra. Disunahkan bagi seseorang untuk makan terlebih dahulu sebelum keluar menuju tempat sholat pada hari Idul Fitri, yaitu makan beberapa butir kurma. Iya, kalau tidak ada kurma ya tidak apa-apa makanan yang lain. Dan afdal hendaklah dia memakan kurma itu dalam jumlah yang ganjil. Iya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari Idul Fitri di pagi harinya sampai beliau makan terlebih dahulu beberapa butir kurma dan beliau memakannya dalam jumlah yang ganjil. Iya. Di sini ada penjelasan bahwasannya ini adalah sesuatu yang disunnahkan. Di antara hikmahnya untuk menandakan bahwa hari ini adalah hari Id, bukan lagi hari berpuasa. Iya. Dan disunnahkan memakannya dalam jumlah ganjil. Dan ganjil yang dimaksud di sini minimal 3. Karena dikatakan tamarat, kurma-kurma. Ya, artinya jamak, bukan satu. Dan ini disunnahkan. Adapun ketika berbuka puasa, tidak disunnahkan atau tidak ada hadis yang menunjukkan kurma dimakan dalam jumlah yang ganjil. Demikian pula ketika sahur. Baik. Adanya ketika sebelum keluar pada sholat Idul Fitri. Dan dari Buraidah Al-Husayb radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yawm al-fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yawm al-adha hatta yusalliya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan terlebih dahulu. Dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sampai beliau melakukan sholat terlebih dahulu. Jadi kebalikannya ya. Ketika Idul Adha, sholat dulu baru makan. Iya. Dan beliau makan pada Idul Adha dari hewan yang beliau sembelih. Itu yang disunnahkan. Baik. Kemudian yang kelima, terkait adab dalam sholat Id atau yang berhubungan dengan sholat Id, yakhruju ilal Id mashyan wa alaihi sakinah wal waqar. Hendaklah seseorang pergi melakukan salat Id dalam keadaan berjalan. Ya, bukan berkendara. Namun hendaklah berjalan dengan penuh ketenangan dan tidak tergesa-gesa. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, "Kana yakhruju ilal Id anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal Id mashyan wa yarji'u mashyan." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat Id dalam keadaan berjalan. Demikian pula beliau kembali dalam keadaan berjalan. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Iya. Maka ini termasuk sunnah. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Sa'id Ibn Musayyib tadi kita sudah sebutkan, sunnatul fitri thalathun, al-mashyu ila salati, wal-aklu qabla al-khuruji, wal-igtisal. Sunnah pada hari raya Idul Fitri ada tiga: berjalan menuju salat, makan sebelum keluar, dan mandi. Iya. Kecuali kalau memang jaraknya sangat jauh, khawatir ketinggalan, ya, atau dalam keadaan mungkin tidak terlalu sehat, maka tidak mengapa untuk menaiki kendaraan. Namun kalau jaraknya tidak terlalu jauh, lebih afdal untuk berjalan kaki. Baik. Kemudian yang keenam, as-sunnatu an tusalla salatul idain fil musalla wa la yusalla fil masjid illa li hajah. Sunnah bahwasannya salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha hendaklah dilakukan di tanah lapang. Wa la yusalli fil masjid illa li hajah, dan tidaklah seseorang salat di masjid kecuali karena ada kebutuhan. Ya, misalkan karena hujan atau karena tidak mampu ke tanah lapang, maka boleh di masjid. Iya. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla, fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salatu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju musalla. Musalla yang dimaksud di sini adalah tanah lapang. Ya. Tanah terbuka yang biasa digunakan untuk salat Id. Maka pertama yang beliau lakukan adalah salat. Iya. Inilah yang disunnahkan. Padahal kita tahu bersama salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi, pahalanya dilipat gandakan. Tetapi tetap saja beliau salat di luar masjid, karena itu memang sunnah. Kecuali bagi penduduk Makkah yang ada di sekitar Masjidil Haram, maka hendaklah mereka salat di Masjidil Haram, bukan di lapangan. Taib. Adapun selain yang salat di Masjidil Haram, maka hendaklah mereka salat di lapangan. Ini yang disunnahkan. Baik. Kemudian yang ketujuh, as-sunnah ay yadhhab ila al-musalla min tariqin wa yarji'u min tariqin akhar. Termasuk sunnah hendaklah seseorang pergi ke tempat salat, ke tanah lapang, dengan melalui suatu jalan dan pulang melalui jalan yang lain. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Id khalafa at-tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pada hari Id beliau menyelisihi jalannya, yakni jalan pergi dan pulang itu berbeda. Iya. Dan ini banyak sekali hikmahnya yang disebutkan para ulama, di antaranya agar kaum muslimin menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat syiar pada hari tersebut. Iya. Dan bagi kita tentunya apabila kita melakukannya, maka itu termasuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Yang kedelapan, yustahabbu lil ma'mum at-tabkir ila musalla al-Id ba'da salati subh. Disunahkan bagi para makmum untuk bersegera menuju tempat sholat Id setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh, bersegera untuk menuju sholat Id. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Dan juga terkandung maknanya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju tempat salat, maka yang pertama beliau lakukan adalah salat. Jadi ketika beliau datang, kaum muslimin sudah menunggu, sehingga beliau tidak perlu menunggu lagi. Pertama sekali beliau lakukan ketika sampai di musala, langsung salat. Iya, itu sisi pendalilannya. Taib. Demikian pula pada amalan sahabat dan tabi'in, mereka bersegera untuk datang ke tempat sholat. Baik. Kemudian yang kesembilan, yukabbiru fi tariqihi ila musalla al-Id wa yarfa'u sawtahu bit-takbir. Hendaklah seorang yang menuju tempat sholat Id bertakbir dalam perjalanannya dan mengangkat suaranya dalam takbir tersebut, yakni mengeraskan suaranya. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir sejak keluar dari rumah beliau sampai di tempat sholat. Maka qata'at takbir, beliau menghentikan takbirnya sebelum melakukan sholat Id. Iya. Dan dikeraskan, ini termasuk sunnah, menunjukkan kepada kita zikir itu sebetulnya asalnya adalah dipelankan, kecuali dalam kondisi tertentu disunnahkan sebaliknya, yaitu dikeraskan. Iya. Kemudian yang ke-10, as-sunnah alla yusalla qabla salatil Id wala ba'daha. Termasuk sunnah adalah tidak melakukan salat apapun sebelum salat Id, tidak pula setelahnya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawmal fitri fa shalla rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri, lalu beliau melakukan salat 2 rakaat, tidak melakukan salat sebelumnya, tidak pula setelahnya. Iya. Jadi termasuk salat tahiyatul masjid tidak ada, karena sholatnya di lapangan, ya, kecuali misalkan hujan, kemudian sholat dipindahkan ke masjid, maka tetap bagi jamaah untuk melakukan sholat tahiyatul masjid apabila imam belum datang. Iya, jadi tidak ada sholat tahiyat musallah atau tahiyat lapangan, adanya tahiyatul masjid. Iya, tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11, as-sunnah alla adana wala iqama li salatil idain. Termasuk sunnah tidak ada adzan dan tidak ada iqamah untuk salat idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idain ghaira marratin wala marratain bighairi adhanin wala iqamatin." Dalam hadis riwayat Muslim, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri dan Idul Adha lebih dari sekali, bahkan lebih dari 2 kali, tanpa ada adhan, tanpa ada iqamah, tanpa ada ucapan apapun. Tidak ada ucapan as-salatu jami'ah atau seruan-seruan apapun, tidak ada. Langsung melakukan salat. Iya, tidak ada bacaan apapun. Baik. Kemudian yang ke-12, la yahmilu silah yawmal Id illa lihajatin la budda minha. Tidak boleh membawa senjata pada hari Id kecuali karena ada satu kebutuhan yang mendesak. ya, karena ada suatu kebutuhan yang mendesak. Sebagaimana dalam asar-asar yang diriwayatkan dari para sahabat, mereka melarang membawa senjata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang demikian. Dan berkata Al-Hasan, "Nuhu ayyahmilus sila yawma idin illa ayyakhafu aduwan." Dalam riwayat Bukhari, mereka dilarang, yakni kaum muslimin, untuk membawa senjata pada hari Id kecuali kalau takut ada musuh. Iya, kecuali kalau takut ada musuh. Namun dijelaskan dalam sebagian riwayat, ada orang-orang Habasyah yang berlatih atau bermain senjata. Iya, maka ini khusus. Ini khusus bagi yang mau berlatih atau bermain senjata pada hari Id demi latihan jihad, ya, dan juga sebagai bentuk bersenang-senang pada hari Id. Sebagaimana akan kita sebutkan, bersenang-senang pada hari Id termasuk yang disunnahkan. Baik. Yaitu pada poin berikutnya, yang ke-13, لا بأس باللعب بالدف للجواري واللعب المباح في يوم العيد. Tidak mengapa bermain alat musik rebana, ya, alat musik rebana oleh anak-anak kecil perempuan. Perhatikan ketentuannya. Pertama, alat musiknya rebana, bukan yang lain. Dan yang dikatakan rebana itu adalah yang memiliki satu sisi saja, bukan dua-duanya bisa dipukul, satu saja. Iya. Kemudian rebananya adalah rebana murni, tidak ada kering-keringnya di samping itu. Kemudian siapa yang memainkan? Anak-anak kecil perempuan. Kapan dimainkan? Hanya pada hari Id. Demikian pula boleh pada hari Walimatul Arsy, perayaan pernikahan. Iya, sebagaimana akan kita sebutkan hadisnya. Baik. Demikian pula permainan yang mubah. Ya, selain daripada musik-musik, permainan yang lain yang mubah pada hari Id dibolehkan. Ya. Coba. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya di dalam as-sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Dakhala Abu Bakar wa indi jariyatan min jawaril ansar tughanniyan mimma taqawalatil ansar yawma bu'ath." Abu Bakar masuk ke rumahku, dan ketika itu ada dua orang anak kecil perempuan dari anak-anaknya kaum Ansar. Mereka berdua menyanyikan nyanyian-nyanyian kaum Ansar pada hari peperangan Bu'ath. Pada hari peperangan Bu'ath. Iya. Qalat, berkata Aisyah, "Walaisata bimughanniyatain." Dan kedua anak kecil perempuan itu bukan penyanyi. Ya. Bukan profesinya khusus menyanyi, bukan. Jadi bukan kita mengundang penyanyi yang khusus profesinya seperti itu, bukan. Iya. Faqala Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, "Abi mazamiri syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah seruling-seruling setan ini ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Abu Bakar memarahi Aisyah. "Wa dzalika fi yaumi idin." Kata Aisyah, padahal hari itu adalah hari Id. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakar, inna likulli qaumin idan fa hadza iduna." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari Id. Dan ini adalah hari Id kita. Artinya, ini adalah hari yang dikhususkan, diberikan pengecualian, boleh menyanyi dan memainkan alat musik rebana itu, namun terkait dengan syarat-syarat. Ya, saya ulangi, syarat yang pertama, satu-satunya alat musik yang digunakan, yang dibolehkan hanyalah rebana, rebana murni yang hanya terdiri dari satu sisi. Yang kedua, yang menyanyikannya bukan penyanyi. Ya, penyanyi itu dahulu di kalangan, di masa para sahabat, para tabi'in adalah budak-budak kafir. Ya, orang-orang yang rendahan. Ya, walaupun sekarang mereka dianggap terhormat, dijadikan idola-idola, hakikatnya dalam Islam mereka itu orang-orang rendahan. Ya, itu yang kedua. Lalu siapa yang menyanyikan? Yang menyanyikan adalah anak kecil, perempuan. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, apabila laki-laki menyanyi maka dia banci. Ya, itu bukan kerjaannya laki-laki yang menyanyi, kerjaannya perempuan, anak kecil lagi. Taib. Kemudian yang ketiga, lirik nyanyian atau syair-syair yang dia ungkapkan tidak mengandung kemaksiatan, apalagi kekufuran dan kesyirikan. Ya. Dan betapa banyak, ya, betapa banyak kekufuran dan kesyirikan yang ada dalam nyanyian-nyanyian di masa ini, ya. Takdir memang kejam, ya. Aku tercipta untukmu, ya. Taib. Banyak ini ucapan-ucapan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya iya adalah baik. Hanya pada hari Id. Hanya pada hari Id. Ya, bukan pada hari-hari yang lain. Bukan pada hari-hari yang lain. Baik. Demikian pula pada walimatul ursh, itu juga dibolehkan sebagaimana akan kita sebutkan hadisnya. Baik. Ini syarat-syaratnya. Dan bukan pula zikir-zikir atau takbir yang dinyanyikan atau salawat, bukan, itu semua termasuk bid'ah. Menyanyikan zikir-zikir, ya, menyanyikan salawat termasuk kategori bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma bainal halal wal haram ad-duf was-saut fin nikah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membedakan antara yang halal dan haram adalah tabuhan rebana dan suara nyanyian pada pernikahan. Ya, artinya kalau nikah diam-diam, tidak ada yang tahu, maka ini menyerupai pernikahan yang haram. Pernikahan itu diantara sunnahnya adalah iklan, diumumkan. Bentuk pengumumannya enggak harus diumumkan secara lafaz, mungkin ada tabuhan rebana, nyanyian, itu sudah dianggap sebagai kategori mengumumkan pernikahan. Iya. Jadi ini pun dibolehkan. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya permainan yang mubah adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang permainan orang-orang Habasyah ketika pada hari Id, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan permainan tersebut. Ya, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Ya, permainan yang mubah. Permainan yang mubah. Taib. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima. Faqala ma hadhan al-yawman? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Madinah pertama kali, dan orang-orang Madinah memiliki dua hari di mana mereka bermain pada dua hari tersebut bersenang-senang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa dua hari ini? Mereka mengatakan, ini adalah hari yang dahulu biasa kita rayakan dengan bermain-main di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sesungguhnya Allah telah mengganti bagi kalian kedua hari raya tersebut dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka hadis ini menunjukkan, pertama, penetapan adanya hari raya hanyalah hak Allah dan Rasulnya. Semua hari raya apapun, semua hari peringatan apapun, tidak boleh tanpa ada dalil. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari permainan mereka. Beliau hanya mengingkari hari raya yang mereka rayakan tersebut. Adapun permainan di hari raya, maka tidak mengapa. Baik. Kemudian yang ke-14, khurujun nisa ila musalla al-Id mutahajjibat ghaira mutatayyibat. Wanita apabila keluar menuju salat Id, hendaklah dalam keadaan berhijab, menutup aurat mereka tanpa menggunakan wewangian. Ya, jadi minyak wangi tadi hanya khusus bagi laki-laki. Adapun wanita tidak dibolehkan untuk menggunakannya berdasarkan dalil-dalil yang umum. Taib. Kemudian yang ke-15, khurujus sibyan ilal musalla liyashhadu da'watul muslimin. Juga disunahkan keluarnya anak-anak menuju musallah untuk menyaksikan dakwahnya kaum muslimin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya As-Sahih, Sahih Al-Bukhari, babu khuruji sibyan ilal musallah, bab keluarnya anak-anak menuju tanah lapang. Beliau sebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawma fitrin aw adha. Aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, menunjukkan anak-anak boleh ikut karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika itu masih kecil dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau belum balik. Baik. Kemudian yang ke-16, at-tahni'ah bil 'id min fi'li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan selamat hari raya termasuk perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Jubair bin Nufair, beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa mink. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berjumpa pada hari Id, maka mereka akan mengatakan kepada satu satu orang mengatakan kepada yang lainnya, taqabbalallahu minna wa mink. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Iya. Ini termasuk sunnah para sahabat, maka tidak apa-apa kita mengikutinya. Taqabbalallahu minna wa mink. Baik. Kemudian yang ke-17, beliau mengatakan, yaqdi salat al-Id man fatathu ma'al imam. Hendaklah orang yang tidak mengerjakan salat Id bersama imam, dia mengqada salatnya. Dia mengqada salatnya. Ini pendapat sebagian ulama. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam sahih beliau, babun idza fatathu al-Id yusalli rak'atain. Bab, apabila seseorang luput darinya solat Id, hendaklah dia solat dua rakaat. Wakadzalika an-nisa wa man kana fil buyut wal qura. Demikian pula para wanita dan yang ada di rumah dan di dusun-dusun, apabila tidak sempat melakukan solat Id, ya, bersama imam luput dari mereka, maka hendaklah mereka melakukan sholat dua rakaat seperti yang dilakukan oleh imam. Taib. Kemudian, secara ringkas tentang tata cara pelaksanaan sholat Id. Sholat Id terdiri dari dua rakaat. Dimulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat-sholat yang lain. Adapun niat tentunya sudah mendahuluinya, dan niat itu tempatnya di hati, tidak diucapkan. Melafazkannya termasuk bid'ah mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah takbiratul ihram, kemudian bertakbir sebanyak 7 kali. Jadi total takbirnya 8 kali kalau begitu. Yang pertama takbiratul ihram, yang berikutnya takbir 7 kali yang disunnahkan. Setelah takbir 7 kali, barulah membaca seperti bacaan sholat 2 rakaat yang lainnya. Dan Al-Fatihah serta bacaan surat dikeraskan oleh imam. Taib. Dan tidak disunahkan untuk mengangkat tangan di sela-sela takbir ini, karena tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu riwayat dari Ibnu Umar, barang siapa yang melakukannya dengan alasan Ibnu Umar tentunya melakukan itu dalam rangka ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa disalahkan. Namun siapa yang tidak melakukannya karena memang tidak ada hadis, maka itu yang lebih tepat. Taib. Kemudian tidak ada bacaan khusus antara takbir yang satu dengan takbir yang lain, yaitu pada takbir 7 kali yang pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Tidak ada bacaan khusus. Kalau begitu apa yang dibaca? Terserah. Yang bermakna pujian dan pengagungan kepada Allah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, "Baina kulli takbiratain hamdun lillahi azza wa jalla wa thana'un 'ala Allah." Di antara dua takbir ada pujian bagi Allah dan sanjungan kepadanya. Ya, ucapkan alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, apa saja yang bentuknya pujian dan pengagungan kepada Allah. Namun tidak ada lafaz khusus di situ. Baik. Setelah itu, sholat seperti biasa, masuk pada rakaat yang kedua, melafazkan takbir al-intiqal, takbir perpindahan dari sujud ke rakaat yang kedua. Baru kemudian membaca 5 kali takbir. Berarti semuanya jadi 6. Yang pertama takbir intiqal, perpindahan dari sujud ke posisi berdiri, kemudian 5 takbir yang disunnahkan. Setelah itu baca surat, bacaan Al-Fatihah dan surat seperti sholat biasanya. Taib. Dan disunnahkan untuk membaca pada rakaat yang pertama surat Qaf wal Qur'anil Majid, dan pada rakaat yang kedua surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Juga disunahkan terkadang membaca subbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, wahal ataka hadithul ghashiyah. Iya, walaupun ini tidak wajib, boleh surat yang lain, namun ini yang disunahkan. Baik. Kemudian setelah itu sama dengan sholat dua rakaat yang lainnya sampai salam. Sampai salam. Iya. Inilah secara ringkas tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Dan disunahkan bagi imam untuk berkhutbah setelah sholat. Khutbah ini letaknya setelah sholat, bukan sebelum sholat. Dan boleh bagi makmum untuk mendengarkannya atau tidak mendengarkannya. Yakni langsung pulang misalkan. Ini tidak wajib didengarkan bagi makmum. Iya. Dan sunnah bagi imam, pada khutbah ini hanya satu khutbah. Tidak seperti khutbah Jumat, dilakukan dua khutbah, dipisahkan dengan duduk. Dan juga khutbah Id dilakukan di atas tanah, bukan di atas mimbar. Karena demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan khutbah Id sama dengan khutbah yang lainnya, ada pujian kepada Allah, sanjungan kepadanya, dan tidak ada hadis yang sahih dimulai dengan takbir seperti takbir yang dibaca ketika Id. Taib. Ini secara ringkas tata cara solat dan khutbah. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Secara ringkas akan kita sebutkan insyaallah ta'ala peringatan dari kemungkaran-kemungkaran yang biasa dilakukan pada hari Id. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagian orang masih melakukan syirik di hari Id, seperti berdoa kepada penghuni kubur, menyembelih untuk selain Allah, dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela, yang paling Allah murkai, dan dapat menghapuskan seluruh amalan kebaikan seseorang. Yang kedua, banyak dari kaum lelaki yang memanjangkan pakaiannya sampai melewati mata kaki. Ini termasuk perbuatan yang haram, melakukan isbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ma asfala minal ka'bain minal izari finnar." Apa saja bagian dari kain sarung yang melebihi mata kaki atau di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Hadis Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan banyak hadis di dalam permasalahan ini. Bahkan sampai derajat mutawatir, hadis-hadis larangan isbal, larangan memanjangkan pakaian sampai menutupi mata kaki, derajatnya sampai derajat mutawatir, yakni mutawatir maknawi. Banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula generasi tabi'in dan seterusnya. Iya. Mutawatir hadis-hadisnya. Jadi sangat aneh memang kita melihat banyak kaum muslimin yang masih melakukan kemungkaran ini. Bahkan tidak jarang mereka dianggap sebagai tokoh agama, sebagai kiai, sebagai ustaz juga melakukannya. Iya, padahal derajat hadisnya mutawatir, haram. Ya, yang namanya isbal hukumnya haram. Ini menunjukkan sudah betapa jauhnya sebagian kaum muslimin dari ajaran yang benar. Kemudian yang ketiga termasuk kemungkaran adalah sombong. Ya, menyombongkan diri di hari Id dengan menampakkan berbagai macam bentuk kemewahan dan meremehkan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja, walaupun hanya sebesar dzarrah, biji dzarrah, ya, biji yang paling kecil dari bentuk kesombongan, enggak akan masuk surga. Qala rajulun, berkata seseorang, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang senang kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Kesombongan itu bukan seperti itu. Tapi kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Itulah hakikat kesombongan. Kemudian yang keempat, termasuk kemungkaran pada hari Id, al-ghina wal mazamir wal ma'azif. Nyanyian-nyanyian, lagu-lagu dan alat-alat musik. Ini hukumnya haram di dalam Islam selain dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Dalilnya pengharaman alat musik dan nyanyian di antaranya firman Allah, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan ucapan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa didasari oleh ilmu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menafsirkan makna ucapan sia-sia yang bisa menyesatkan manusia di situ adalah al-ghina wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Nyanyian, maksudnya adalah nyanyian demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Beliau bersumpah 3 kali, maksudnya adalah nyanyian, yaitu tentang penafsiran surat Luqman ayat ke-6. Penafsiran yang sama disebutkan Ibnu Abbas, Jabir, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan para ulama yang lainnya bahwasannya ucapan sia-sia yang Allah larang dalam surat Luqman ayat ke-6 maksudnya adalah nyanyian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan apa yang diharamkan, yaitu perzinahan, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Iya. Maka ini termasuk kemungkaran. Boleh bersenang-senang, namun bersenang-senang yang mubah sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bukan dengan yang haram. Kemudian yang kelima, termasuk kemungkaran pada hari Id yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, halqul liha, mencukur atau memotong jenggotnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, khaliful musyrikin waffirul liha wa ahiffus syawarib. Berbedalah dengan kaum musyrikin, biarkanlah jenggot tumbuh sampai lebat dan potonglah kumis. Masih banyak hadis-hadis yang lain, perintah memotong kumis dan larangan mencukur janggut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, berarti hukumnya haram. Kemudian yang keenam, termasuk kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari Id, musafahatun nisa min ghairil maharim. Berjabat tangan dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Iya. Dan ini kata Syekh, muharramah fi kulli waqtin. Hukumnya haram pada setiap keadaan. Sebagaimana dalam hadis Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yud'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyama samra'atan la tahillullah." Ditusuk kepala seorang kalian dari besi. Ditusuk kepala seorang dari kalian dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya dibanding ia menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal baginya. Hadis sahih diriwayatkan At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang ketujuh, at-tashabbu bil kuffar wal musyrikin fil malabis wa ghairiha. Termasuk kemungkaran pada hari Id yang dilakukan sebagian kaum muslimin adalah menyerupai orang-orang kafir dan kaum musyrikin pada pakaian-pakaian mereka maupun selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Yang ke-8, tashabbuhur rijal bin nisa fil malabis awil harakat awiz zinah. Laki-laki yang menyerupai wanita, apakah dalam pakaian, dalam gerakan-gerakan, ataukah dalam perhiasan. Demikian pula sebaliknya, wanita yang menyerupai laki-laki. Padahal dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijal bin nisa' wal mutashabbihati minan nisa' bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hadis Al-Bukhari. Kemudian yang kesembilan, al-ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Wal-khulwa bin-nisa, demikian pula berdua-duaan dengan wanita tanpa disertai mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Jauhilah kalian dari memasuki para wanita, yakni menemui para wanita tanpa disertai mahram mereka. Iya, atau bercampur baur dengan mereka. Faqala rajulun minal ansar, maka berkata seseorang dari kaum Ansar, ya Rasulullah, afra'ital hamwa? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan al-hamwu, saudara ipar? Ya, ini bisa bermakna saudara ipar, bisa juga kerabat-kerabat suami yang lain, seperti pamannya, taib, ataupun sepupunya, dan yang lainnya. Bisa masuk dalam kategori al-hamwu. Qala al-hamwu al-maut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saudara ipar atau saudara suami itu adalah maut, yakni bahayanya melebihi bahaya kematian. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Yang ke-10, tabarrujun nisa wa khurujuhunna minal buyut ilal aswaq. Para wanita yang bertabarruj, berhias, dan perhiasannya disaksikan, dilihat oleh orang-orang yang tidak pantas melihatnya. Dan mereka keluar dalam keadaan demikian dari rumah mereka, dari rumah-rumah mereka menuju ke pasar-pasar maupun tempat-tempat yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan, sinfani min ahli nari lam arahuma. Dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian yang ke-11, at-tabdhir wal israf. Boros dan berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Boros itu maksudnya membelanjakan harta dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Janganlah kalian berlaku boros membelanjakan harta pada perkara yang tidak ada manfaatnya, apalagi kepada yang haram. Maka ini lebih haram lagi. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang boros itu adalah teman-temannya syaitan. Adapun al-israf, berlebih-lebihan, yaitu mungkin yang dia belanjakan bermanfaat, tapi sudah berlebihan. Tapi sudah berlebihan, ini juga tidak dibenarkan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlaku boros, janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ke-12, adamul inayah bil fuqara wal masakin. Tidak ada perhatian kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan tidak ada usaha untuk membahagiakan mereka, menyenangkan mereka pada hari Id. Padahal ada hari Id adalah hari bersenang-senangnya kaum muslimin seluruhnya. Sementara saudara-saudaranya kaum muslimin dalam keadaan kesusahan tidak dibantu. Iya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang ke-13, adamu silatil arham bima yahtajunahu min musa'adat au ziyada au ziyarat au ihsan au idkhali surur au ghairi dhalika min anwa'il ihsan. Tidak menyambung silaturahmi, yaitu menyambung silaturahmi dengan apa yang mereka butuhkan, bantuan-bantuan atau sekedar ziarah, ya, mengunjungi, atau perbuatan ihsan, perbuatan yang baik, menyenangkan mereka, macam-macam dari hal-hal yang bisa lebih menguatkan silaturahmi. Iya. Walaupun perlu kita ingatkan juga, silaturahmi itu tidak boleh dikhususkan hanya pada hari Id, Demikian pula bermaaf-maafan. Ini termasuk kesalahan yang ke-14. Tambahan, Syekh membahasannya sampai 13. Yang ke-14 kita tambahkan, mengkhususkan silaturahminya, kemudian bermaaf-maafannya hanya pada hari Id. Ya, boleh saja bersilaturahmi, berkunjung, pulang mudik, kemudian bermaaf-maafan pada hari Id, silahkan. Tetapi jangan dikhususkan hanya pada hari itu. Ya, punya salah kepada saudara kita, tunggu saja nanti hari Id baru saya minta maaf. Enggak boleh. Kapan saja harus segera minta maaf. Apalagi kita tidak tahu apakah kita masih akan hidup sampai pada hari Id. Kemudian yang ke-15, termasuk kesalahan sebagian kaum muslimin adalah menetapkan berakhirnya bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal dengan metode hisab. Ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah memerintahkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan, dan berhari rayalah kalian telah karena kalian telah melihat bulan. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Namun apabila bulan tidak terlihat oleh kalian, hendaklah sempurnakan menjadi 30. Artinya tanggal 29 Ramadan, kalau kita tidak melihat bulan, berarti kita sempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Sederhana. Sederhana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak usah dipikirkan kalau ada kemungkinan sebetulnya bulan sudah ada, cuman kita enggak lihat. Ya sudah, kalau enggak lihat sempurnakan menjadi 30 hari. Enggak ada dosa bagi kita. Iya. Kemudian yang keberapa sekarang? Ke-16. Menyelisihi pemerintah kaum muslimin dalam menetapkan puasa dan hari raya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa adalah hari di mana kalian semuanya berpuasa, demikian pula berhari raya adalah hari di mana kalian semuanya berhari raya. Maka maksudnya hadis ini kata para ulama bersama pemerintah kaum muslimin. Dan sepanjang sejarah Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin, pemerintahlah yang berhak menentukan masuknya puasa dan hari raya. Iya. Adapun masyarakat kalau melihat bulan, laporkan kepada pemerintah. Jika pemerintah akui, maka sah hilalnya. Kalau tidak diakui, tidak sah hilalnya. Iya. Itulah makna hilal di dalam syariat. Bukan sekedar dia melihat, tapi diakui oleh pemerintah. Kemudian yang ke-17, mengkhususkan hari Id untuk berziarah kubur. Ini termasuk kategori bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Tidak ada pengkhususan hari tertentu dalam berziarah kubur. Silahkan mau berziarah kapan saja dengan tujuan untuk mengingat mati dan mendoakan para penghuni kubur tersebut. Inilah di antara kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada hari Id. Diingatkan para ulama untuk kita berwaspada darinya agar kita jangan terjerumus dalam kemungkaran-kemungkaran tersebut, dan kita berusaha menasihati saudara-saudara kita agar tidak terjerumus padanya. Barangkali ini saja yang bisa ana sampaikan, dan mohon maaf mungkin belum ada tanya jawab pada kesempatan ini karena ada sesuatu dan lain hal yang menghalangi kita. Insyaallah ta'ala mungkin kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ini saja yang bisa ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.